إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah, kembali pada pagi hari ini Allah melimpahkan berbagai macam nikmatnya sehingga kembali kita bisa melanjutkan pertemuan melalui udara ya di majlis yang ke-75 masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran ya, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran dan masih kita di bab fi Adabil Qira'ah terkait tentang adab-adab membaca Al-Quran dan masih kita membahas ya pasal-pasal berkaitan tentang sujud tilawah ya masih tentang pasal-pasal dan fikih tentang sujud tilawah yang kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang membuka pasal yang baru faslun fi sifati as-sujud ya pasal tentang sifat sujud yakni sifat sujud tilawah ya bagaimana tata cara sujud tilawah tersebut. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata i'lam anna as-sajida lit-tilawati lahu halani ya ketahuilah ya wahai pembaca sekalian bahwasanya seseorang yang sujud untuk sujud tilawah dia ada dua keadaan bagi orang yang melakukan sujud tilawah. Ya ahaduhuma an yakuna kharijas salati. Yang pertama keadaan seseorang yang sujud tilawah di luar salat. Ya di luar salat. Wa tsani an yakuna fiha. Ya keadaan yang kedua seseorang ya di dalam salat. Ya sujud tilawah yang itu merupakan ya perbuatan yang disyariatkan, disunnahkan ya karena membaca ayat sajdah ada kalanya di luar salat dan ada kalanya di dalam salat. Ya adapun ya kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala memperinci ya fikih tentang sujud tilawah di luar salat. Ya beliau tidak membahas ya terkait lebih lanjut tentang sujud tilawah di dalam salat. Ya karena memang tidak ada khilaf. Ya sebagaimana yang ya dituturkan oleh Imam Ibn Rushd Al-Hafidh ya dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid amma idza kana fi sholati fa innahu yukabbiru qawlan wahidan ya adapun ya ketika sujud tilawah itu dilakukan di dalam salat maka ya disyariatkan padanya takbir ya qawlan wahidan dan itu ya sepakat para ulama tentang hal tersebut ya tidak dinukil adanya khilaf dari para ulama tentang hal tersebut bahwasanya ketika mau sujud tilawah ya di dalam sholat maka itu ada takbir dan takbirnya terhitung sebagai takbir intiqal ya takbir intiqal yang itu sunnah yang beliau ya yang dibahas oleh Imam An-Nawawi yang lebih lanjut adalah tentang ya takbir di luar sholat ya sujud tilawah di luar sholat fa'idha ya ammal awalu adapun yang pertama yakni pembahasan tentang sujud tilawah di luar sholat fa'idha arada sujuda nawa sujud sujud tilawati wa kabbara lil ihram ya apabila seseorang ingin sujud tilawah ya maka dia meniatkan sujud tilawah dan bertakbir ya lil ihram seperti takbiratul ihram ya pengharaman dari hal-hal yang lainnya ya sebagaimana yang jelaskan di awal-awal ya pembahasan tentang sujud tilawah bahwasanya Al-Imam An-Nawawi dan juga para ulama banyak para ulama membahas bahwasanya sujud tilawah ini hukumnya sebagaimana salat sunnah ya disyaratkan padanya taharah disyaratkan padanya menghadap kiblat ya disyaratkan padanya ya juga takbir ya takbir sebagaimana ya sujud sebagaimana salat sunnah ya sebagaimana salat sunnah dzatu sababin ya salat sunnah yang memiliki sebab ya bahwa disyariatkan atau disunnah atau disyariatkan nanti ulama yang berpendapat disyariatkan ada khilaf lagi yakni para ulama tersebut ya berpendapat bahwasanya ya disyariatkan adanya takbir sebelum sujud tilawah ya di luar salat ya, di luar salat. Yang ini ya sebagaimana diriwayatkan Imam Abu Dawud dalam sunannya, ya beliau membawakan ya sanadnya, haddatsana Ahmad bin Al-Furat qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Abdullah bin Umar an Nafi an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, ya dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u al-Qur'ana 'alaina fa idza marra bis-sajdati kabbara wa sajada wa sajadna. Ya bahwasanya ya ada kalanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat sajdah, ayat sujud, ya di dalamnya ada ayat sajdah ya kepada kami. Kemudian ketika melewati ayat sajdah tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara. Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir. Ya bertakbir, kemudian beliau sujud. Ya kemudian beliau sujud dan kami pun sujud. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian Al-Imam Abu Dawud rahimahullah taala yang menukilkan dari Imam Abdul Razzaq, ya salah satu rawi dalam sanad ini, yakni Abdul Razzaq bin Hammam As-Sanani, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, wafat tahun 200 Hijriah. Kana Tsauri yu'jibuhu hadzal hadits. Qala Abu Dawud yu'jibuhu li'annahu kabbara. Ya Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya salah seorang imam madhab, ya sezaman dengan Imam Malik, namun beliau madhab beliau punah. Ya tidak ada lagi pemeluknya. Aslinya beliau adalah seorang mujtahid mutlak. Ya sezaman dengan Imam Malik, ya Imam Sufyan Ats-Tsauri ya sangat takjub kepada hadis ini. Ya dijelaskan lagi lebih lanjut oleh Imam Abu Daud, kenapa Imam Sufyan Ats-Tsauri takjub dengan hadis ini? Karena di dalamnya ada takbir. Yakni takbir ketika mau sujud tilawah. Ya di dalamnya ada takbir, karena memang ya riwayat-riwayat yang lain dari jalan yang lain ya tidak menyebutkan adanya takbir. Ya ini yang menyebabkan Sufyan Ats-Tsauri ya takjub dengan hadis ini. Namun ya para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an, ya hadis ini ya ada pembicaraan tentang sanadnya. Ya bahkan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala di dalam kitabnya Bulughul Maram, beliau membawakan ya hadis ini seraya mengisyaratkan ya dhaifnya hadis ini. Ya rawahu Abu Daud wa fi sanadihi linun. Ya hadis ini diriwayatkan Imam Abu Daud dan dalam sanadnya ada kelemahan. Ya begitu pula yang dita'liq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, ya dalam ta'liq beliau terhadap Sunan Abi Daud bahwa sanad hadis ini munkar. Ya sanad hadis ini munkar bi dzikri takbir wal mahfuz dunahu. Ya munkar dengan lafaz adanya takbir. Ya justru riwayat yang mahfuz, riwayat yang lebih sahih adalah tanpa penyebutan takbir. Ya, tanpa penyebutan takbir, dan itu riwayat yang diriwayatkan oleh ya para perawi yang lebih thiqah. Kenapa? Karena di dalam ya hadis ini, di dalam sanadnya ada Abdullah bin Umar bin Hafs bin Asim bin Umar bin Khattab Al-Umari. Ya terkenal dengan Abdullah bin Umar Al-Umari, yang beliau ya perawi yang dhaif. Ya Ibnu Ma'in, Yahya bin Ma'in yang mengisyaratkan suwairihun, yang mengisyaratkan kedhaifannya, walaupun sebagian ulama memang ya seolah menghasankan hadisnya, sebagaimana Imam Ibnu Adi yang mengatakannya bahwasanya la ba'sa bihi sadukun. Ya beliau adalah orang yang jujur, ya saduk itu untuk para perawi yang level hadisnya hasan. Ya namun kebanyakan para ulama mendhaifkan hadisnya. Ya ada pembicaraan tentang hadisnya, namun ya hadis ini juga diriwayatkan dari jalan yang lain dari Ubaidullah bin Umar Al-Umari. Ya beda, keturunan Umar bin Khattab, ada yang namanya Abdullah bin Umar Al-Umari dan ini rawi yang dhaif, ada yang Ubaidullah bin Umar Al-Umari, ini perawi yang thiqah. Ya diriwayatkan dari jalan yang lain dari Ubaidullah bin Umar Al-Umari tapi tanpa ada penyebutan takbir. Ya tanpa ada penyebutan takbir sebelum sujud tilawah. Ya hadis ini ya walaupun memang hadis ini ya dhaif, dihukumi dhaif oleh para ulama hadis, namun ya para ulama ya kebanyakan beramal dengan hadis ini. Ya al-amalu bihadzal hadis huwa qaulul jumhur. Ya jumhur para ulama yang mengamalkan hadis ini ya sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah taala dalam Syarhu Sunnah dan juga ya Imam Ibnu Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, ya jumhur ulama mengamalkan hadis ini. Ya memang ada kalanya ya suatu hadis itu dhaif. Ya namun para ulama yang mengamalkan hadis tersebut. Kenapa? Karena memang di dalam bab ini tidak ada riwayat kecuali hadis dhaif itu. Ya maka ketika keadaannya seperti ini, ya, mazhab sebagian para ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan juga Imam Abu Daud yang beliau tegaskan dalam risalah ila ahli Makkah, bahwa ketika ada suatu permasalahan, namun di permasalahan tersebut tidak ada riwayat kecuali hadis yang dhaif. Ya, maka ya mazhab fikih yang sebagian para ulama ya di dalam masalah tersebut mengamalkan hadis dhaif. Ya, daripada ya mengembalikan permasalahan itu kepada ijtihad semata, ya daripada kepada ra'yu semata, maka lebih baik mengamalkan hadis dhaif menurut ya mazhab sebagian para ulama. Ya, dan ya amal ini atau yakni takbir sebelum sujud tilawah di luar salat, yaitu adalah amal jumhur ya ulama, dan juga diriwayatkan dari sahabat ya Abdullah bin Mas'ud, ya beliau memerintahkan untuk bertakbir sebelum sujud tilawah, dan juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, dan juga dari Atha bin Abi Rabah, ya dari Ibrahim An-Nakhai, dan juga dari Sa'id bin Jubair, ya jemaah para ulama dari Salafus Salih, ya kalangan para sahabat maupun tabi'in, ya mereka melakukan ini, yakni takbir ketika hendak sujud tilawah. Ya, ketakbir ketika hendak sujud tilawah yang itu dilakukan di luar salat. Ya, bagaimana kemudian cara dari takbirnya tersebut? Ya, kembali dilanjutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ورفع يديه حذو منكبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة. Ya, cara takbirnya adalah dia mengangkat kedua tangannya hingga setara dengan bahunya. Ya, hingga setara dengan bahunya sebagaimana yang ia lakukan ketika takbiratul ihram untuk salat. Ya, tata caranya ya maka persis dengan takbiratul ihram ya di awal salat. Ya, tidak ada perbedaan. ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوي إلى السجود. Ya, kemudian ya takbir yang pertama, ada lagi takbir yang kedua sebelum turun untuk sujud. Ya, jadi ada dua takbir. Ya, takbir yang pertama itu seperti takbiratul ihram, ya seolah sebagai takbiratul ihram. Takbir yang kedua itu seperti takbir intiqal, ya takbir perpindahan untuk dalam rangka sujud tilawah. Wala yarfa'u fiha al-yad. Ya, ketika takbir intiqal ini, ya perpindahan dari berdiri ke sujud, itu tidak mengangkat tangannya. Wa hadhihi at-takbiratu ath-thaniyatu mustahabbun laysat bisyartin. Ya, takbir yang kedua ini apa hukumnya? Ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya takbir yang kedua ini mustahabbah. Ya, takbir yang kedua ini sunnah dan bukan merupakan syarat. Ya, bukan merupakan syarat, wallahu alam. Ya, maksud beliau bukan merupakan rukun. Ya, karena syarat itu terletak di luar ibadah. Ya, tapi yang wajib dan di dalam ibadah itu namanya rukun. Ya, tapi bersekutu antara syarat dengan rukun itu sama-sama wajib, dan jika tidak dilakukan sama-sama membatalkan ibadah. Ya. Yakni bukan rukun dari takbir sujud tilawah. Ketakbiratu ketakbirati sajdati shalah. Yang tak ubahnya takbir kedua ini ya seperti takbir untuk sujud di dalam salat. Ya, ketika kita i'tidal ya kemudian bertakbir untuk sujud di dalam salat, yaitu adalah takbir intiqal, yaitu merupakan sunnah ya salat. Ya, sunnah salat dalam mazhab Syafi'i dan sebagian ulama lainnya itu sunnah salat ya bukan merupakan kewajiban. Sehingga jika ditinggalkan ya itu tidaklah membatalkan ibadah. Ya, tidak membatalkan baik itu salat wajib maupun sujud tilawah. Ya, karena itu takbir yang sunnah saja. Wa amma at-takbiratul ula takbiratul ihrami fa fiha thalathatu awjuhin li ashabina. Adapun takbir yang pertama tadi, yakni takbiratul ihram untuk sujud tilawah, maka ya pada permasalahan ini ada tiga pendapat yang menurut ashab kami, yakni menurut para pembesar ulama Syafi'iyah. Ya, ada tiga pendapat terkait takbiratul ihram untuk sujud tilawah di luar salat. Ya, di luar salat, azharuha wa huwa qawlul aktharina minhum annaha ruknun wa la yasihhu as-sujudu illa biha. Ya, pendapat yang lebih kuat, yang lebih azhar. Ya, pendapat yang lebih azhar dari para ulama Syafi'iyah, dan ini ya pendapat kebanyakan para ulama Syafi'iyah, ya bahwasanya takbir untuk sujud ini adalah takbiratul ihram ini adalah rukun. Ya, rukun dari sujud tilawah. Ya, sama persis seperti salat. Ya, sama persis seperti salat. Ya, tidak sah salat kecuali dengan takbiratul ihram, maka sujud tilawah pun demikian. Tidak sah sujud tilawah kecuali dengan takbiratul ihram, la yashihu sujudu ila biha. Ya, tidaklah salat kecuali memang harus bertakbir untuk takbiratul ihram ini. Ya, ini pendapat sebagian besar ulama Syafi'iyah. والثاني أنها مستحبة. Jadi pendapat yang kedua dari para ulama Syafi'iyah bahwasanya takbiratul ihram ini adalah sunnah. Ya, adalah sunnah, walau turikat sahhas sujudu. Ya, seandainya ditinggalkan sujud tilawahnya tetap sah. Ya, sujud tilawahnya tetap sah. Wa huwa wa hadza qawlu abi qawlu Syekh Abi Muhammad Al-Juwayni. Ya, ini adalah pendapat ya Syekh Imam Abu Muhammad Al-Juwayni, ya ayahnya Imamul Haramain Al-Juwayni, ya seorang ulama Syafi'iyah pada abad kelima Hijriyah. Ya, bahwasanya takbiratul ihram ini sunnah saja, tidak merupakan rukun dari sujud tilawah. Dan dalilnya bagaimana? Dalil dua pendapat ini dalilnya sama. Ya, sama riwayat Abu Daud di awal bahwasanya Nabi SAW ketika hendak sujud tilawah, ya kabbara. Ya, Nabi SAW bertakbir. Namun kok berbeda pendapat antara yang rukun atau yang rukun atau yang sunnah? Ya, karena memang pendapat yang rukun dan sunnah bersekutu dalam hal bahwasanya itu dilakukan, yakni takbirnya itu dilakukan. Namun apakah ya ini diklasifikasikan sebagai rukun dari sujud tilawah atau sunnah sujud tilawah, itu yang berbeda pendapat para ulama. Ya, namun wallahu alam, ya dari hadis yang didapatkan ya dinisbatkan kepada Nabi SAW, ya belum saya dapatkan riwayat bahwasanya Nabi SAW memerintahkan. Ya, belum saya dapatkan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan, ya sehingga kalau dikatakan sebagai takbiratul ihram, ya itu tidaklah cukup kalau semata-mata dengan riwayat Abu Daud. Ya, namun para ulama karena mengkiaskannya dengan salat, ya salat kusuf, maka itu dikiaskan seperti takbiratul ihramnya di salat kusuf. Ya, ini saling menguatkan antara hadis dengan qiyas. Wa tsalitsu laysat mustahabbah. Ya, pendapat yang ketiga bahwasanya takbiratul ihram ini tidaklah sunnah, bahkan tidak disyariatkan. Ya, tidak disyariatkan. Ini adalah pendapat Imam ya Abu Ja'far At-Tirmidzi dari para ulama dari kalangan ulama Syafi'iyah. Ya, namun ya, Imam An-Nawawi ya ketika menukilkan pendapat ini ya di kitab beliau Syarah ya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau katakan al-ashhab ittafaqu 'ala syudzuhi wa fasadihi. Ya, para ulama Syafi'iyah, para pembesar ulama Syafi'iyah sepakat bahwasanya pendapat ini adalah pendapat yang syadz, ya pendapat yang rusak. Ya, hanya bersendirian ya Imam Abu Ja'far At-Tirmidzi dalam pendapatnya ini. Ya, sebagaimana juga ditegaskan oleh Al-Qadhi Abu Thayyib, hadza syadzun lam yaqul bihi ahadun siwahu. Ya, pendapat ini yakni bahwasanya takbiratul ihram untuk sujud tilawah itu tidak disyariatkan, tidak sunnah, tidak pula rukun, yaitu pendapat yang syadz, yang tidak pernah dikatakan oleh seorang pun kecuali beliau ini. Ya, kecuali Imam Abu Ja'far At-Tirmidzi. Ya, wallahu alam. Ya, dari pembahasan tersebut ya, ulama terbagi menjadi tiga pendapat. Para ulama yang mensyaratkan pada sujud tilawah sebagaimana syarat-syarat pada salat sunnah, yakni disyaratkan padanya taharah, disyaratkan padanya menghadap kiblat, ya, dan juga takbiratul ihram, maka pendapat yang lebih tepat di dalam fikih pada permasalahan ini bahwasanya takbir itu syarat. Takbir itu seperti takbiratul ihram, yakni rukun, yang tidak sah sujud tilawah kecuali dengan takbir tersebut. Namun ya, pendapat sebagian para ulama, dan ini sudah ya kita bahas di beberapa pertemuan yang telah lalu, ya ini zahir dari tabwibnya Imam Bukhari bahwasanya Nabi SAW pernah sujud bahkan dengan para sahabat dan dengan orang ya orang-orang musyrik ketika membaca sujud tilawah. Ya, dan ya sebagian ulama lainnya ya menetapkan bahwasanya sujud tilawah tersebut tidak disyaratkan padanya taharah, sebagaimana diriwayatkan juga dari Abdullah bin Umar. Ya, kalau mazhab ulama yang tidak mensyaratkan taharah pada sujud tilawah, ya, dan tidak mengkiaskannya sebagaimana solat sunnah, maka ia lebih dekat pendapatnya bahwasanya takbirnya itu sunnah saja. Ya, takbir itu untuk sujud tilawah sebagai sunnah saja. Ya, tidak merupakan rukun sujud tilawah. Ya, wallahu alam, dan pendapat yang paling lemah adalah pendapat yang ketiga. Ya, bahkan ya bersendirian Abu Ja'far At-Tirmidzi dalam pendapat tersebut. Thumma in kana alladhi yuridu sujuda fa innama kabbara lil ihram fi hali qiyamihi. Ya, kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala membahas ya bertakbir untuk sujud ini dalam keadaan berdiri atau dalam keadaan duduk. Ya, apa yang dia lakukan ketika dia mau ya sujud tilawah dalam keadaan berdiri? Apa yang dia lakukan ketika dia mau sujud tilawah dalam keadaan duduk? Ya, in kana alladhi yuridu sujuda qa'iman, kalau ya orang yang membaca sujud tilawah ini sudah dalam keadaan berdiri. Ya, kabbara lil ihram, maka cukup dia bertakbir sebagai takbiratul ihram fi hali qiyamihi, dalam keadaan berdiri. Ya, dalam keadaan berdiri tersebut dia cukup takbir, thumma yukabbiru lisujud, kemudian dia bertakbir lagi untuk sujud, fi inhitatihi ila sujud, ya ketika dia turun untuk sujud tilawah. Ya, wa in kana jalisan, ya seperti ini pembahasan yang pertama, yakni kalau sudah dalam keadaan berdiri cukup bertakbir untuk takbiratul ihram, kemudian bertakbir lagi sebagai takbir intiqal, kemudian sujud tilawah. Ya, mirip dengan pembahasan di muka. Wa in kana jalisan. Nah, pembahasannya berbeda lagi. Bagaimana kalau ketika dia membaca ayat sajdah tersebut dalam keadaan duduk? Dan ini memang yang kebanyakan kita lakukan, yakni kita membaca Al-Qur'an dalam keadaan duduk. Ya, kemudian melewati ayat sajdah. Bagaimana yang dia lakukan? Faqad qala jama'atu min ashabina yustahabbu lahu an yaqum fayukabbiru lil ihrami qa'iman thumma yahwi lis-sujud. Ya, berkata jamaah dari ashab kami, yakni dari para ulama Syafi'iyah, bahwasanya ketika seseorang membaca Al-Qur'an ya dalam keadaan duduk dan melewati ayat sajdah dalam keadaan duduk, maka disunnahkan baginya untuk berdiri. Ya, disunnahkan baginya untuk berdiri, kemudian dia bertakbir takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Kemudian ya dia sujud. Ya, kemudian dia turun untuk sujud yang juga ada takbir intiqal tadi. Ya, takbir yang kedua sebagai takbir intiqal untuk sujud, kama idza kana fil ibtida'i qa'iman, sebagaimana jika permulaannya adalah berdiri. Ya, sebagaimana permulaannya adalah berdiri. ودليل هذا القياس على الإحرام والسجود في الصلاة. Ya, dalil permasalahan ini, yakni bagi para ulama yang berpendapat bahwasanya disunnahkan untuk berdiri ya sebelum dia takbir untuk sujud tilawah, ya dalilnya adalah qiyas. Ya, qiyas bagaimana? Sebagaimana takbiratul ihram di dalam salat. Ya, karena permasalahan sujud tilawah dikiaskan kepada salat kusuf dan salat dzatu sabab. Ya, salat dzatu sabab yang awalnya adalah takbiratul ihram dan awalnya adalah berdiri. Ya, maka dikiaskan kepada salat tersebut, salat dzatu sabab, maka diawali dengan berdiri sebelum takbiratul ihram wassujudi fi shalah, dan juga dikiaskan kepada sujud ketika salat. Yakni ya, diawali dengan dalam keadaan berdiri karena sujud itu awalnya kan i'tidal. Ya, didahului sebelumnya adalah i'tidal kemudian sujud. Wa mimman nassa ala hadha wa jazama bihi min a'immati ashabina Asy-Syaikh Abu Muhammad Al-Juwayni. Ya, di antara ya para ulama ya yang menjelaskan, yang menegaskan hal ini, ya di antara para imam ulama kami, yakni para ulama Syafi'iyah, adalah Imam Abu Muhammad Al-Juwayni, ayahnya Imamul Haramain. Ya, ayahnya Imamul Haramain Al-Juwayni. Ya, beliau di antara yang berpendapat seperti itu, yakni disunnahkan untuk berdiri. Wal qadi Husain. Ya, wal qadi Husain wa sahibahu sahiba at-tatimmati wat-tahdzib. Ya, dan dua sahabatnya, yakni dua muridnya. Murid dari Qadi Husain, pengarang kitab At-Tatimmah. Ya, At-Tatimmah itu kitab Tatimmatul Ibanah, ya, karangan Imam Abu Sa'ad bin Abi Sa'id Al-Mutawalli An-Naisaburi, ya, wafat tahun 478 Hijriah, ya, tahun wafatnya sama dengan Imam Al-Juwayni. tahun 478 Hijriah, beliau punya kitab Tatimmatul Ibanah. Namun ini kitab dalam fikih Syafi'i, namun tidak selesai. Ya, beliau tidak ya menyelesaikan kitab ini. Wattahdzib, ya juga ya ulama Syafi'iyah pengarang kitab At-Tahdzib ya fi fiqh Imam Syafi'i, karangan Imam Muhyi Sunnah Imam Abu Muhammad Al-Husain bin Mas'ud Al-Baghawi. Ya, Imam Al-Baghawi ya Asy-Syafi'i, ya pengarang kitab Syarhus Sunnah, ya pengarang kitab Ma'alimut Tanzil, ya dan kitab Al-Masabih, ya ulama besar dari kalangan ulama Syafi'iyah. Wal Imam Al-Muhaqqiq Abu Al-Qasim Ar-Rafi'i. Ya, dan Imam ya Abu Al-Qasim Ar-Rafi'i, ya pengarang kitab Asy-Syarh Al-Kabir, ya muhaqqiq, ya muhaqqiq besar dalam mazhab Syafi'i. Ya, kalau dikatakan Asy-Syaikhani, yang dimaksud Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi. Ya, Imam Ar-Rafi'i dan Imam An-Nawawi, ya zaman ya sesaat zamannya sebelum Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, ini diantara ya para ulama Syafi'iyah yang berpendapat bahwasanya disunnahkan untuk berdiri ya terlebih dahulu sebelum dia bertakbir untuk sujud tilawah. Ya, pendapat Imam Abu Muhammad Al-Juwayni Al-Qadhi Husain dan pendapat Imam ya Abu Husain An-Naisaburi Al-Mutawalli dan juga pendapat Imam Muhyi Sunnah ya Imam Al-Baghawi rahimallahu taala. Ya, kemudian Imam An-Nawawi akan menjelaskan ya pendapat ulama yang lain, bahkan ya pengingkaran dari sebagian ulama Syafi'iyah terhadap hal tersebut. Yakni bahwa yang benar itu tidak disunnahkan. Para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Qur'an. Ya, alhamdulillah, ya mari kita melanjutkan pembahasan kita. Ya, sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya ada sebagian pendapat ulama Syafi'iyah yang mereka adalah Imam Abu Muhammad Al-Juwayni, ya Al-Qadhi Husain, ya Imam Al-Baghawi, ya dan juga Imam Abu Husain, ya Abi Sa'ad Ibn Abi Sa'id Al-Mutawalli An-Naisaburi, ya bahwasanya disunnahkan ketika hendak sujud tilawah padahal dia membaca Al-Qur'an dalam keadaan duduk, maka disunnahkan untuk berdiri. Ya, disunnahkan untuk berdiri terlebih dahulu, ya kemudian baru sujud. Dan ini juga pendapat yang dikuatkan Imam Ar-Rafi'i, ya dalam kitab beliau ya Asy-Syarh Al-Kabir. Ya, namun ya pendapat ulama Syafi'iyah yang lain, ya kemudian ya Imam An-Nawawi menukilkan pendapat yang ya berlawanan dengan pendapat tersebut. Ya, wahakahu Imamul Haramain an walidihi Asy-Syaikh Abi Muhammad thumma ankarahu. Ya, Imamul Haramain, Imam Al-Juwayni rahimahullah taala, ya wafat 478 Hijriyah, ya imam besar dalam mazhab Syafi'i, ya punya kitab ya An-Nihayah fil Fiqh Syafi'i, ya An-Nihayah, dan juga merupakan salah satu kitab induk dalam mazhab Syafi'i. Beliau yang menghikayatkan pendapat ayahnya, ya ayahnya juga seorang ulama Syafi'iyah, ya masya Allah, ini keluarga yang berkah sekali, ya ayahnya ulama dan anaknya juga ulama, ya menghikayatkan pendapat ayahnya, thumma ankarahu, kemudian Imam Al-Juwayni mengingkarinya, ya mengingkari pendapat ayahnya dan para ulama yang lain bahwasanya ketika mau sujud tilawah disunahkan untuk berdiri terlebih dahulu. Ya, waqala lam ara lihada aslan wala dhikran. Ya, aku tidak pernah ya melihat ya dalil asal itu, ya dalil dalam masalah ini, yakni disunahkan untuk berdiri terlebih dahulu, wala dhikran, bahkan tidak disebut oleh para ulama fikih terdahulu. Wa hadha alladhi qalahu Imamul Haramain zahirun. Ya, ini yang dikatakan oleh Imamul Haramain ya perkara yang telah jelas, yakni memang kenyataannya ya tidak disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah terdahulu, ya bahwasanya disunnahkan untuk berdiri terlebih dahulu. Falam yathbut fihi syai'un 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, ya tidak ada satu dalil pun ya yang sahih yang thabit dari nabi sallallahu alaihi wasallam, wala 'amman yuqtada bihi min as-salaf, tidak pula ada satu riwayat pun ya yang sahih dari orang yang diikuti dari salafus saleh, ya dari sahabat, dari tabi'in dan dari tabi'ut tabi'in, wala ta'arrada lahu al-jumhur min ashabina, bahkan ya jumhur para ashab kami, yakni jumhur para ulama Syafi'iyah sama sekali tidak menyebutkan hal itu. Ya, ketika mengarang kitab fikih mereka tidak sama sekali tidak pernah menyebutkan masalah ini. Ya, bahkan ditegaskan lagi oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di kitab beliau yang lebih besar di Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ya Imam Syafi'i pun tidak menyebutkan. Ya, Imam Syafi'i dalam kitabnya yang besar, ya kitab yang agung Al-Umm, Imam Syafi'i tidak menyebutkan masalah ini, begitu pula ya jumhur para ulama Syafi'iyah. Ya, masyaallah. Ya, maka ya sebagaimana yang ya dinukilkan oleh ulama yang mengingkarinya bahwasanya tidak ada riwayat. Ya, dan ini wallahu alam, ini pula yang Imam An-Nawawi condong kepada hal tersebut, yakni tidak disunnahkan. Tidak disunnahkan untuk berdiri terlebih dahulu kemudian untuk sujud tilawah. Ya, tapi jika dia dalam keadaan duduk, cukup membacanya dalam keadaan duduk saja. Ya, dalam keadaan duduk saja. Namun, ya, para pendengar Ismail Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Qur'an, ya. Ketika permasalahan seperti ini, ya, sebagian ulama mengingkarinya, maka ya saya cek lagi di kitab Imam An-Nawawi, ya, di Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ya, pembahasan beliau lebih panjang lagi. Ya, dan ternyata ada riwayat tentang hal tersebut. Ya, ada riwayat tentang hal tersebut dari Aisyah. Ya, sebagaimana yang dinukilkan sendiri oleh Imam ya An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, dalam Al-Majmu' ya Syarah Al-Muhadzab, ya, beliau bawakan bahwasanya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Ya, riwayatnya dalam Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman maupun dalam Sunan Al-Kubra beliau. Ya, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Syu'bah bin Hajjaj Al-Ataki, ya, dari Ummu Salamah Al-Azdiyah bahwasanya beliau berkata, "Ra'aitu Aisyata radhiyallahu anha taqra'u fil mushafi." Ya, aku melihat Aisyah membaca mushaf. "Faidha marrat bisajdatin qamat fasajadat." Ya, Aisyah ketika membaca dengan mushaf dan membaca itu dalam keadaan duduk, karena ini permasalahan yang sedang dibahas. Aisyah ketika membaca dengan mushaf dan ketika melewati ayat sajdah, qamat. Ya, Aisyah berdiri. Ya, Aisyah berdiri kemudian sujud. Ya, kemudian sujud. Ya, namun riwayat ini yang dikomentari oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala setelah beliau bawakan, ya, fahuwa dha'ifun Ummu Salamah hadhihi majhulah. Ya, namun riwayat ini dhaif. Ya, riwayat ini dhaif. Kenapa? Karena Ummu Salamah Al-Azdiyah itu majhul. Ya, majhulah, ya, dia tidak dikenal. Ya, kalau ada sanad, ya, di dalam sanadnya ada rawi yang majhul, maka itu terhitung dhaif sampai diketahui bahwa sanad itu siapa sih perawi tersebut. Ya, bahkan Imam An-Nawawi rahimahutaala, ya, ada isyarat bahwa beliau membid'ahkan hal ini. Ya, membid'ahkan hal ini, bahkan beliau ya bawakan, ya, wala yathbutu fihi syai'un yu'tamadu mimma yuhtajju bihi fal ikhtiyaru tarkuhu li'annahu min jumlatil muhdatsat. Ya, maka ya tidak ada riwayat yang sahih yang bisa dipegang dan dijadikan hujjah dalam masalah ini, maka yang lebih dipilih adalah meninggalkan, yakni tidak disunnahkan berdiri, karena ya dikhawatirkan itu termasuk hal-hal yang baru, ya, hal-hal yang baru yang dilarang, yakni termasuk bid'ah. Ya, wallahu alam. Ya, namun ya ketika saya telusuri lagi ya dari kitab para ulama yang lain, ya, Ummu Salamah ini ternyata dikenal. Ya, riwayatnya dari Aisyah dan riwayatnya ada dalam Sunan Al-Baihaqi dan juga Sunan Al-Kubra Imam Baihaqi dan juga dalam Syu'abul Iman, bahkan ya, di jalan Syu'bah bin Hajjaj. Ya, Syu'bah bin Hajjaj Al-Ataki yang meriwayatkan dari Ummu Salamah yang katanya majhul. Padahal ya, Syu'bah bin Hajjaj ini terkenal sebagai Amirul Mukminin fil Hadis. Ya, beliau termasuk orang yang ketat ketika meriwayatkan dari syekhnya. Yani, ya, beliau itu menyeleksi betul syekhnya. Bahkan para ulama ya dalam kitab-kitab Jarh wa Ta'dil menyebutkan kalau Syu'bah bin Hajjaj meriwayatkan dari rawi seorang mudallis, maka terhitung selamat dari tadlis. Ya, terhitung selamat dari tadlis walaupun itu riwayatnya dengan an-anah. Ya, karena Syu'bah bin Hajjaj itu memang sudah menyeleksi betul syekhnya pertama, kedua sudah menyeleksi betul hadis-hadis dari syekhnya. Ya. Ummu Salamah, ya, siapakah dia? Ya, Ummu Salamah ini aslinya namanya Shumaisah. Ya, Shumaisah binti Aziz binti Ghafir Al-Atakiyah Al-Azdiyah Al-Wasqiyah. Ya, itu namanya. Ya. Loh, kok katanya majhul? Ya, kita lihat bahwa ternyata ya dibahas oleh Al-Syekh Al-Allamah Al-Muallimi Al-Yamani rahimahullah taala ya dalam muqaddimah kitab Al-Jarh wa Ta'dil. Ya, beliau jelaskan bahwa sumber masalahnya dari Imam Ibnu Abi Hatim. Ya, berporos kepada Imam Ibnu Abi Hatim. Kenapa? Karena di dalam kitab beliau Al-Jarh wa Ta'dil, Imam Ibnu Abi Hatim menyebutkan Ummu Salamah kemudian tidak menjelaskan namanya dan tidak menjelaskan ada jarah, ada cacat, tidak pula menjelaskan ada tauthiq. Ya, ada ya pensiqahan kepada Ummu Salamah. Tapi ada nama Shumaisah. Ya, ada nama Shumaisah namun disebutkan sebagai seorang laki-laki. Ya, seorang laki-laki, kemudian menukilkan dari Yahya bin Ma'in bahwasanya Shumaisah ini thiqah. Ya, Shumaisah ini thiqah tapi terhitung sebagai laki-laki di bab laki-laki. Ya, dari Imam Ibnu Abi Hatim tersebut, ya, kitab beliau Al-Jarh wa Ta'dil, sehingga ada dua nama, Ummu Salamah ada Shumaisah, padahal orangnya satu. Ya, padahal orangnya satu. Ya, maka penilaian Imam An-Nawawi bahwasanya Ummu Salamah ini majhul, ya, sebagaimana jelaskan Imam Syekh Al-Mu'allimi rahimahu ta'ala, berpulang kepada nukilan dari Jarh wa Ta'dil dari kitab Imam Ibnu Abi Hatim. Ya, namun ditelusuri di kitab, ya, ulama yang lain dari Imam Jarh wa Ta'dil bahwasanya Ummu Salamah dan Shumaisah itu adalah orang yang sama. Ya, orang yang sama, ya, sebagaimana yang dinukilkan dalam, ya, sualatnya Yahya bin Ma'in, ya, Imam Uthman bin Sa'id Ad-Darimi bertanya kepada Yahya bin Ma'in, Shumaisah qala thiqah. Ya, dia thiqah. Ya, dia thiqah. Barangkali dari nukilan ini saja Imam Ibnu Abi Hatim mengira Shumaisah itu laki-laki. Padahal thiqah itu dalam bahasa Arab memang, ya, betul untuk mensifati laki-laki maupun untuk mensifati perempuan. Ya, sahih untuk mensifati laki-laki dan juga bisa untuk mensifati perempuan karena ada ta' marbutahnya. Ya, ada ta' marbutahnya. Namun, ya, di soalat, ya, Imam Ad-Darimi, ya, dalam riwayat yang lain ada jelaskan qultu Shumaisah tilka. Ya, Shumaisah itu, yakni si perempuan, bagaimana dia? Dia thiqah. Di sini baru ketahuan bahwa Shumaisah itu ternyata perempuan. Ya, Shumaisah itu perempuan. Dan juga di soalatnya Imam Abi Khalid Ad-Daqqaq, ya, Yazid bin Haytham Al-Athram, dia bertanya kepada Imam Yahya bin Ma'in, Shumaisah qala thiqatun rawa anha Syu'batu wa Ibnu Abi Hazim wa Ad-Darawardi, laisa biha ba'sun. Ya, bahkan dijelaskan bahwasanya, ya, ada para rawi, para ulama ahli hadis lebih dari dua yang meriwayatkan dari Shumaisah ini. Ya, Shumaisah Ummu Salamah Al-Azdiyah Al-Atakiyah. Ya, yakni yang meriwayatkan dari dia adalah Syu'bah Ibnu Abi Hazim dan Darawardi. Ya, dijelaskan lagi Imam Ahmad, ya, di ilalnya Imam Ahmad, riwayat Imam Abdullah bin Imam Ahmad, ya, beliau bertanya, yang meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada Syu'bah. Ya, qala akhbarana Syu'bah an Ummi Salamah Al-Atakiyah, ya, meriwayatkan dari Syu'bah bahwasanya dia berkata tentang Ummu Salamah Al-Atakiyah, yakni riwayat yang kita bahas. Ya, qala abi Ummu Salamah Shumaisah. Ya, ayahku, yakni Imam Ahmad berkata Ummu Salamah itu namanya Shumaisah. Dari sini ketahuan bahwasanya, ya, Ummu Salamah itu namanya Shumaisah. Ya, Shumaisah binti Aziz binti Ghafir Al-Atakiyah Al-Azdiyah, dan dia bukanlah seorang yang majhul sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, bahkan dithiqahkan oleh Imam Yahya bin Ma'in, bahkan diriwayatkan oleh tiga ulama hadis, bahkan diriwayatkan yang lain, diriwayatkan juga Imam bin Hisham bin Hassan. Ya, diriwayatkan juga oleh empat ulama ahli hadis, sehingga bukan seorang yang majhul dan dia bahkan thiqah. Ya, dia bahkan thiqah. Ya, sehingga, ya, riwayat itu, ya, thabit dari Aisyah. Ya, thabit dari Aisyah. Ya, untuk mengatakannya sebagai bid'ah, sedangkan itu dilakukan oleh Aisyah, ya, sungguh amatlah berat sekali. Ya, sungguh amat berat. Ya, kita katakan, ya, Aisyah Ummul Mukminin melakukan suatu bid'ah. Dan ternyata riwayatnya ada. Ya, riwayatnya ada, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dan juga sebagian ulama, ya, Syafi'iyah telah menyebutkan hal tersebut. Ya, telah menyebutkan hal tersebut. Ya, bahwasanya Aisyah, ya, sebelum dia untuk sujud tilawah, dia berdiri terlebih dahulu. Walaupun nanti memang kembali perlu dibahas secara usul fiqh, apakah, ya, semata-mata perbuatan Aisyah yang seorang sahabat ini terhitung sebagai hujjah atau tidak, yaitu ada lagi pembahasan dalam usul fiqh yang ini, pembahasan yang cukup panjang. Ya, namun pada kali ini saya membahas cukup panjang, ya, agar kita berhati-hati untuk menghukumi sesuatu sebagai bid'ah. Ya, berhati-hati. Apalagi mengatakan tidak ada riwayatnya, bahkan yang mengatakan memang ulama besar, padahal ada. Ya, padahal riwayatnya ada. Ya, riwayat dari Imam Al-Baihaqi dari Aisyah, bahkan diriwayatkan dari Imam Syu'bah bin Hajjaj Al-Ataqi. Ya, wallahu alam, ya, riwayatnya memang ada, ya, dari Aisyah. Ya, maka untuk mengatakannya itu sebagai suatu bid'ah, maka itu perkara yang berat. Ya, perkara yang berat. Atau mah, ya, dikatakan sebagai sesuatu yang sunnah, maka itu lebih ringan yang sunnah ini, ya jika ditinggalkan maka tidaklah mengapa. Ya tidaklah mengapa, ya dan sujud tilawahnya tetap terhitung sah. Ya, barangkali ya ada yang bertanya-tanya, loh kok kenapa Imam An-Nawawi sudah katakan majhul, ya kok kita katakan lagi bahwa ternyata dia ada orangnya. Ya karena memang diriwayatkan oleh para ulama jarh wa ta'dil yang lain, ya, seperti dalam Imam Ad-Darimi, ya juga Imam Abdullah bin Imam Ahmad bin Hanbal. Ya bahkan ditegaskan lagi bahwasanya di masalah di nomor yang lain, ya masih di kitab Ilal Imam Ahmad bin Hanbal, ya bahwasanya ya ra'aitu Shumaisah bin Aziz bin Ghafir al-Atakiyah qala Ubaidullah batnun minna. Yani Ubaidullah ya Ataki itu masih satu suku dengan kami. Ya masih satu suku dengan kami, alaiha khalkhalani wa hiya ajuzun kabira. Ya dia memiliki gelang kaki. Ya yang memakai gelang kaki tentu hanya wanita saja. Dia memakai gelang kaki dan dia seorang wanita yang tua. Ya dari sini ketahuan bahwasanya ya yang keliru pertama kali adalah Imam Ibnu Abi Hatim. Ya Imam Ibnu Abi Hatim, dan masya Allah saya memang cukup berat ya untuk mengatakan seorang imam besar, ya imam besar dalam jarh wa ta'dil, Imam Ibnu Abi Hatim keliru. Namun jika dibandingkan dengan kitab Ilal yang lain, memang kenyataannya beliau melakukan kekeliruan di sini, yakni menganggapnya sebagai laki-laki. Dan itu yang kemudian diikuti oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, padahal keadaannya tidak demikian. Ya wallahu alam. Barangkali ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Alhamdulillah telah usai materi kita di sesi yang kedua berkaitan dengan sifat sujud tilawah oleh Ustadz Varian LC. Selanjutnya kita beranjak pada sesi tanya jawab. Bagi Anda sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya seputar masalah terkait, silahkan hubungi kami di nomor 021-849-94343 atau dengan mengirim pesan singkat dan WhatsApp di nomor 0852-627-74774. Langsung saja akan kita bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama hadir dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini bangun dari sujud apakah juga takbir lagi Ustaz? Ya, barakallahu fik terhadap penanya, apakah bangun dari sujud ada takbir lagi? Hakikatnya insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang berikutnya. Nanti ya dijelaskan oleh Imam Nawawi, beliau ya singkat saja, ya ada takbirnya. Yang pendapat yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi, dan memang ada riwayatnya dari Abdullah bin Mas'ud. Ya bahwasanya Abdullah bin Mas'ud ketika mengajarkan takbir sujud tilawah, takbir kemudian sujud kemudian bangunnya dengan takbir. Takbir lagi. Ya, sebagaimana riwayat dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Wallahu a'lam. Tip jazakallahu khairan atas jawaban dari pertanyaan pertama. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ummu Khair. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya, sujud tilawah dilakukan berapa kali? Saya pernah melihat orang yang melakukan sujud tilawah 2 kali. Sujud pertama, kemudian ia bangun, kemudian sujud kedua. Mohon pencerahannya, ini dilakukan sewaktu dia tilawah Al-Qur'an. Waktu dia tilawah Al-Quran, bukan di akhir salat. Bukan, Sat. Di luar salat. Ya, barakallahu fik terhadap Ummu Khair. Ya, sujud tilawah dilakukan berapa kali? Ya, wallahu alam. Ya, pembahasan yang saya dapati, kalau sujud tilawah itu hanya 1 kali. Ya, sujud tilawah itu hanya 1 kali. Bahkan zahir dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, ya, idza sajadta fakabbir, ya, thumma rfa' ra'saka. Kalau engkau mau sujud, yakni sujud untuk tilawah, maka bertakbirlah, kemudian sujud, kemudian bertakbir. Ya. Sebagian riwayat ya menyebutkan ada salam, sebagian riwayat. Yakni hanya 1 kali. Ya, tapi riwayat tersebut bertepatan bahwasanya sujud tilawah itu hanya 1 kali. Adapun sujud yang 2 kali, maka itu sujud sahwi. Ya, sujud sahwi dalam hadis tadi yang sahih, riwayat Bukhari dan Muslim dan lainnya, bahwasanya sujud sahwi itu 2 kali. Wallahu'alam. Tep jasa kalau akhiran pertanyaan dari Ummu Khair ya. Kemudian ada pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam kondisi duduk, bolehkah kita takbir langsung sujud tanpa harus berdiri terlebih dahulu? Ya, dalam kondisi duduk bolehkah takbir langsung sujud? Jawabannya boleh. Boleh. Ya, boleh menurut pendapat ya Imam An-Nawawi, dan ini pendapat jumhur para ulama, bahwa ya berdiri itu tidak disunnahkan. Bahkan menurut pendapat ulama yang mengatakan itu disyariatkan, itu hanya sunnah. Yani sunnah sujud tilawah, yustahab. Karena nafas para ulama Syafi'iyah yang mensunnahkan hal tersebut yustahab, ya, disunnahkan untuk berdiri terlebih dahulu, ya, dan itu semata-mata perbuatan Aisyah, bukan merupakan, ya, syarat sahnya sujud tilawah, bukan pula rukun sujud tilawah. Sehingga kalau dikatakan boleh, boleh, dan itu sah sebagai sujud tilawah. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Ada satu pertanyaan terakhir, Ustaz. Ustaz, ini takbirnya jahr atau tidak, Ustaz? Dari hamba Allah di Bekasi. Ya, apakah takbirnya jahr atau tidak? Wallahu a'lam. Ya, saya tidak mendapatkan penjelasan yang lebih rinci tentang hal tersebut. Ya, namun kalau dilihat dari takbir itu harus dilafazkan, yang pasti harus dilafazkan. Ya. Kalau menurut mazhab Imam Nawawi yang mengkiaskan kepada solat kusuf, maka solat kusuf itu dilihat apakah dilakukan di malam hari atau di siang hari. Ya, kalau dilakukan di malam hari maka dijaharkan, kalau dilakukan di siang hari maka disirkan. Itu solat kusuf. Sedangkan di awal Imam Nawawi katakan bahwasanya sujud tilawah itu, ya, perkaranya dikiaskan kepada solat kusuf. Ya, apakah dilakukan di siang hari atau di malam hari. Ya, wallahu a'lam.